Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Tayyib. Liman hadha su'al? As-su'al sahlun insyaallah. Man yurid an yujib. Qum. Yukammil al-hadith. Indah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal 'ilma liyumari bihi sufaha aw yukathir bihi al-'ulama aw yusrib bihi wujuhun nas ilayhi adkhalahu Allahu al-jannah. Allahu musta'an. Baik. Qira'ah. اسمع جيدا هذا الحديث من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله طيب بعده جانبا نعم أيوة فوق. Baik, indah. Adhalahu Allah, adhalahu Allah an-nar, adhalahu Allah an-nar. Ayo, asantum. Barakallahu fikum. Ijlisu. As-su'al tsani. Kamil hadal hadis. Man ta'allama 'ilman li ghairi Allah aw arada bihi ghaira jihillah falyatabawwa maq'adahu. Indah. Falyatabawwa maq'adahu. عند الذي وراء من وراء من أيوة لا بس نعم أنت من النار أحسن بارك الله فيك مقعده من النار اجلس. السؤال الثالث Man ta'allama 'ilman mimma yabtaghi bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfa jannah kami lam yajid 'arfa jannah 'inda yaum qiyamah. Tayyib warahmatullahi wabarakatuh. Nawasil dersan. Qala al-Malik rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam inna awwalan nas yuqda 'alayhi yawm al-qiyamah wa dzakara thalatha. Tayyib, berkata Malik rahimahullah berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nas yuqdha alaihi." Orang yang pertama kali diputusi hukumannya, perkaranya di mahkamah ilahi di hadapan Allah azza wajalla. Dalam riwayat yang lain, "Awwal man tusa'ar bihimun nar." Orang yang pertama kali neraka dinyalakan untuknya. Pada hari kiamat. Disebutkan di sana tiga kelompok manusia, tetapi di sini hanya dinukil oleh penulis satu saja. Wa fihi, yani fi hadal hadis atau fi dzakal hadis, dan pada hadis tersebut wa rajulun ta'allamal ilm, dan seseorang yang mempelajari ilmu. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Wa qara'a al-Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, maka didatangkan orang tersebut. Fa 'arrafahu ni'amah, kemudian ditakrif kepada dia nikmat-nikmat Allah, diperlihatkan, ditunjukkan. Fa 'arafaha, dia pun mengenalinya. Iya, itu adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala semuanya yang diberikan kepadaku. Qal, fama 'amilta fiha? Kemudian Allah bertanya kepadanya, lantas apa yang kamu amalkan pada nikmat-nikmat tersebut? Qal, si hamba tadi menyatakan, ta'allamtu fika al-'ilm. Aku mempelajari ilmu karenamu ya Allah. Wa 'allamtuhu, dan aku mengajarkannya. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an juga untukmu ya Allah, karenamu. Qala Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kadzabta, engkau dusta. Walakin ta'allamta liyuqal 'alim, akan tetapi engkau mempelajari ilmu supaya engkau dikatakan sebagai seorang yang alim. Wa qara'ta liyuqal qari, dan engkau membaca Al-Quran bukan untukku, tetapi supaya engkau dikatakan sebagai seorang qari. Faqad qila, dan sungguh telah dikatakan demikian. Yani engkau telah mendapatkan apa yang menjadi tujuanmu, engkau mendapatkan apa yang menjadi niatmu. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi, kemudian diperintahkan dengannya, diseret dia pada mukanya. Hatta ulqiya finnar, hingga dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhrajahu Muslim wa Nasa'i, dikeluarkan oleh Muslim dan juga An-Nasa'i. Dan hadis ini di saat disampaikan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pingsan. Hadis ini dibacakan di hadapan beliau, beliau pingsan. Hadis yang luar biasa, sangat mengena, sangat dalam. Bahkan justru yang pertama kali neraka dinyalakan untuk manusia-manusia seperti ini, jenis ini. Lantas bagaimana dengan yang selain mereka? Ini pentingnya daripada hati, niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap amalan. Kelompok yang pertama, siapa yang mengetahui hadis ini? Kelompok yang pertama. Ada tiga kelompok kan? Yang pertama syahid, ya. Rajulun ustushhid. Seseorang yang mati syahid. Yakni mati di medan jihad. Jihad yang syar'i, ya, jihad yang syar'i. Sehingga disebut ustushhid. Mati syahid di jalan jihad. Tetapi ternyata dia tidak mati syahid. Mati syahid dalam pandangan manusia, ya. Terlihat dia mati di medan laga, medan jihad, dalam rangka membela dinullah. Akan tetapi sariratul insan, siapa yang mengetahuinya? Rahasia diri seseorang, apa yang terdapat di dalam jiwanya. Allah alladzi la takhfa 'alaihi khafiyah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, yang tidak tersamarkan sedikit pun segala perkara. Maka orang tersebut didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dia pun mengakuinya. Kemudian dikatakan kepadanya, "Fa ma'amilta fiha?" Sama seperti yang di sini. Dan bahkan yang mati syahid ini yang pertama kali. Ini yang pertama. Dan kemudian ini yang kedua. Qataltu fika ya Allah hatta stushidtu. Aku berperang, berjihad karenamu ya Allah sampai aku mati syahid. Kadzabta, engkau dusta. Walakin qatalta liyuqal. Jadi supaya dikatakan sebagai pemberani. Dan itu telah dikatakan, artinya itu telah engkau dapatkan sebagai sesuatu yang engkau niatkan. Demikian pula seseorang yang mempelajari ilmu. Sehingga di sini kita sebagai para thullabul ilm benar-benar harus meluruskan niat. Benar-benar harus meluruskan niatan-niatan kita. Apa tujuan kita berada di sini? Untuk menimba ilmu agama, untuk mempelajari dinullah, syariat Allah Azza wa Jal, jadi luruskan niat-niat kalian. Di sini bukan tempat sandiwara. Tahu kan sandiwara? Pura-pura. Jangan. Eman, kasihan. Kalau hanya sekedar untuk sandiwara saja. Kalau hanya sekedar drama saja. Kita serius di sini. Belajar. Sekecil apapun yang kita dapatkan, jika niat kita benar, ternilai besar di Allah Subhanahu wa taala, biidznillah. Jadi sekali lagi kami ingatkan, ya, agar kita serius dalam belajar dan luruskan niat-niat kalian. Luruskan hati-hati kalian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan hidayah untuk kalian. Untuk kita semua. Raf'ul jahl 'an nafsik wa 'an khairik. Untuk mengangkat kejahilan dari diri kita sendiri ataupun kemudian mengajarkannya kepada orang lain dari orang-orang yang kita ajarkan tersebut. Kasihan orang tua kita. Mereka mengharapkan kebaikan untuk kalian, memasrahkan kalian berada di tempat ini agar kalian belajar dengan serius, belajar agama. Sekali lagi, sedikit apapun yang kalian dapatkan, mungkin sebagian kalian merasa berat, merasa penat, merasa ini, merasa itu, merasa jenuh, jemu. Itu merupakan tantangan dalam talabul ilmu. Ada masa-masa sirah, ada masa-masa fatrah. Tetapi kalau kemudian seseorang di saat masa fatrahnya dia gunakan kepada perkara-perkara tidak di atas sunnah, itu tanda akan kebinasaan, tanda fasal, tanda kegagalan. Hati-hati. Likulli amalin sirrun wa likulli sirratin fatrah. Faman kana fatratuhu ala sunnah faqad ihtada. Waman kana fatratuhu ala ghairi dzalik faqad halak. Setiap amalan ada masa-masa semangatnya, dan setiap masa semangat juga akan ada masa-masa futurnya. Siapa yang masa futurnya itu masih berada di atas sunnah, maka dia mendapatkan hidayah, masih terjaga dia. Tetapi kalau masa futurnya kemudian tidak di atas itu, binasa dia. Dan lebih celaka lagi kalau mengajak teman-temannya yang lainnya untuk binasa. Nanti kalau selesai daripada pondok ini, kita buat grup ya, grup barbar. Apa itu grup barbar? Assalamualaikum. Ini ucapan barbar walaupun belum ada grupnya. Ya. Ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang talibul ilm, talibatul ilm, tidak boleh mengucapkan kalimat ini. Ittaqullah ayyuhat talabah. Antum berada di tempat markiz min marakizil ilm, di tempat yang diharapkan padanya ilmu din, diharapkan padanya barokah daripada rahmat Allah Azza wa Jal. Walaupun sekali lagi kalian mungkin merasa, sebagian kalian merasa mendapatkan ilmu sedikit kah, atau mungkin bahkan terlalu banyak kah sehingga tidak masuk, sabar. Itu tantangan talibul ilm. Setiap talibul ilm merasakan yang seperti itu. Setelah mendapatkan nasihat, belum lama, mungkin tempat duduk daripada si pemberi nasihat masih hangat, dia sudah memberikan dan menampakkan sesuatu adab yang kurang baik, melecehkannya di belakang daripada gurunya. Mahan, isyad, apa ini? Tidak pantas sama sekali seperti ini. Sama sekali tidak pantas bagi seorang talibul ilm ataupun talibatul ilm. Karena perkara agama bukan perkara yang bisa untuk main-main. Kalau dijadikan istihza, kalian telah tahu ayatnya, mungkin kalian telah hafal. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apa kata terhadap Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian istihza, kalian berolok-olok? Apa kata terhadap ilmu syar'i? Apa kata terhadap ma'had-ma'had al-sunnah, kemudian kalian berolok-olok? Tidak pantas sama sekali yang seperti ini. Maka kami nasihatkan bagi kita semua yang ada di sini, bagi pembicara yang pertama, kepada kita semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua, terhadap orang-orang sebelum kita dan juga terhadap kita. Walaqad arsalna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Bertakwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa. Ini wasiat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi tarafat minhal uyun, yang menyebabkan bercucuran air mata. Apa itu? Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri-diri kalian. Ya, perbaiki diri-diri kalian. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar akan kesalahan tersebut. Jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Kalau diulang lagi, mending kalian keluar dari sini sudah. Keluar dari pondok asuhan. Ini peringatan. Jangan sampai terulang yang seperti ini. Sekali lagi, ini bukan perkara remeh. Ya. Mungkin kalian menganggapnya itu sebagai lelucon, guyon di antara kalian. Tetapi ini bukan perkara yang layak untuk dijadikan guyonan. Ya. Perkara ini perkara besar. Agama yang kalian recehkan saat ini adalah agama. Tidak perlu menunggu sampai lulus, keluar sudah kalau memang masih seperti itu. Ya. Ingat orang tua kalian menginginkan kalian menjadi orang-orang yang salih, salihah, terdidik. Alhamdulillah kalian mendapatkan teman-teman yang baik. Jangan kalian merusak teman-teman kalian. Sekali lagi, ini tidak ditujukan kepada satu dua orang, tetapi kepada siapa saja yang merasa. Kita semua. Nasihat untuk kita bersama. Kalian harus bersyukur guru-guru kalian tidak henti-hentinya memberikan nasihat, memberikan arahan. Tidak akan mampu kalian membalasnya dengan apapun. Nasihat tersebut untuk kebaikan kita semua. Semoga ini bisa dipahami dengan baik dan diletakkan pada tempatnya dan bisa bersikap lebih dewasa. Kalian sudah bukan lagi anak-anak sekarang. Kalian sudah harus mempertanggungjawabkan amalan kalian masing-masing. Kalian semua sudah balik. Setiap perbuatan, setiap ucapan itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Oke, kita lanjutkan. Di saat seseorang mempelajari ilmu bukan karena Allah dan mengajarkannya juga bukan karena Allah, dia membaca Al-Quran, tetapi semuanya salah dalam niat, rusak dalam niat, apa akibatnya? Allah Subhanahu wa taala dustakan dia di akhirat. Engkau belajar agama supaya dikatakan sebagai seorang yang alim. Atau ingin dipanggil sebagai ustaz. Jangan. Ilmu agama asalnya adalah untuk diamalkan. Bukan sekedar sebagai wacana dan pengetahuan semata, tetapi untuk diamalkan. Kita bersama-sama, walhamdulillah, di tempat yang seperti ini tentunya lebih mudah untuk kita mengamalkan daripada ilmu agama, ilmu din. Kenapa? Karena tersistem tidak. Setiap saat, setiap waktu, ya, kita melakukan daripada aktivitas-aktivitas ibadah. Bahkan kita bisa berharap bermainnya kita pun ibadah di tempat ini. Perkara yang mubah, kalau itu diniatkan dengan baik, dengan benar, ya, untuk bisa melepas daripada kepenatan dalam belajar, supaya nanti fresh lagi bisa belajar dengan giat lagi, sebagaimana seorang yang istirahat tidur untuk bisa bangun malam dapat pahala tidurnya. Seseorang yang kemudian menghilangkan kepenatan dengan bermain untuk kemudian bisa semangat dalam belajar, ya. Sehingga itu hanya sekedar wasilah saja. Goyahnya adalah tetap belajar, belajar agama. Semoga diharapkan dengan itu mendapatkan pahala. Kemudian kelompok yang ketiga, apa yang ketiga? Seorang yang diberi harta. Seorang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tampak dermawan secara zahirnya. Ya, jawad, kerim. Sangat dermawan sekali. Disebutkan di situ, di dalam hadis tersebut, tidaklah ada satu jalan yang engkau suka untuk dikeluarkan padanya harta, ya Allah, melainkan aku mengeluarkannya karenamu, ya Allah. Tetapi Allah menyatakan, kadzab, engkau dusta. Akan tetapi engkau bersedekah, berinfak, engkau keluarkan hartamu supaya kamu dikatakan sebagai jawad, sebagai seorang yang dermawan. Faqad qila, dan telah dikatakan demikian untuk ketiga kelompok manusia yang nasibnya sama. Ketiga-tiganya dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Hud, "Man kana yuridu thawabat dunya nu'tihi minha." Mangkana yuridu hayatat dunya wa zinataha muwaffi ilaihi ma'amalahum fiha wa hum fiha la yufsun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Mangkana yuridu hayatat dunya, barang siapa saja yang menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, kesenangan-kesenangannya, gemerlapnya, wafilaihim amalahum fiha, kami akan penuhi kepada mereka balasan amalan-amalan mereka di dunia. Wa fiha la yufsun, dan di dunia tersebut mereka tidak akan dirugikan. Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka ini orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sia seluruh apa yang mereka usahakan pada dunianya. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batil seluruh apa yang mereka amalkan. Na'udzubillah. Sehingga sekali lagi kami wasiatkan untuk mari kita luruskan niat-niat kita dalam thalabul ilmi. Luruskan niat-niat kita di dalam thalabul ilmi. Perbaiki niatan-niatan kita. Belum terlambat. Belum terlambat. niat itu butuh kepada tajdid, butuh kepada tajdid untuk diperbarui, diperbarui terus seperti itu. Terkadang seseorang dalam satu majelis, ya dalam satu majelis itu berubah-ubah niatnya, bisa saja terjadi. Ya. Dalam satu majelis, apalagi dalam kurun waktu yang cukup panjang berada di ma'had belajar, maka sangat mungkin terjadi berbagai macam kondisi daripada niat tersebut berubah-ubah, berbolak-balik. Maka kita butuh kepada tajdidun niyyah. Salah seorang dari ulama salaf mengatakan bahwasanya aku mempelajari satu hadis dengan satu niat yang ikhlas, yang benar niat tersebut. Di pertengahan hadis tiba-tiba berubah niat tersebut, kemudian aku pun kemudian meluruskannya kembali. Di perjalanan berikutnya dalam satu hadis itu masih satu hadis berubah lagi, aku luruskan lagi, berubah lagi, aku luruskan lagi. Faida al haditsul wahid yahtat ila niyyah. Ternyata untuk satu hadis saja butuh kepada sekian banyak niat. Satu hadis, ya, butuh sekian banyak niat. Sehingga sekali lagi kita perbaiki niatan-niatan kita. Al-ikhlas laisa syartan ibtidaiyan. Ikhlas itu bukan syarat harus ada pertama kali di saat seseorang thalabul ilm, tetapi itu syarat tatabu'i istilahnya. Syarat yang butuh untuk kemudian diusahakan. Al-muhim, pertama kali kita harus paksa diri kita untuk mau belajar, itu yang pertama. Kemudian setelah itu kita usahakan keikhlasan itu sambil terus belajar, dan kita usahakan sekuat tenaga. Kalau seseorang jihadun nafas yang dia lakukan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, akan membantunya, akan memberikan dia petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muslimin. Orang-orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh pada kami, benar-benar akan kami tunjuki jalan-jalan kami. Orang yang betul-betul niatnya itu lurus, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan hidayah kepadanya. Dan kita harus senantiasa untuk menjaga niatan-niatan kita, kemudian minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap penjagaan niat tersebut. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Doa yang sangat sering dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan Engkau simpangkan hati-hati kami. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Minta kepada Allah, Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa'. Berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mohon kepada Allah ilmu kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa barokah kepada diri-diri kita. Kembali kepada ucapan mu'alif di sini, wa an Hammad bin Salamah Dan dari Hamad bin Salamah, man talabal hadits li ghairillahi ta'ala muqira bihi. Siapa yang mencari ilmu hadis, ini menuntut ilmu agama, li ghairillah, bukan untuk Allah, muqira bihi, maka dia akan diberikan makar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani diberi istidraj. Karena al-jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalannya. Mestinya menuntut ilmu agama ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia menampakkan seolah-olah untuk Allah, ternyata bukan untuk Allah. Ini namanya makar. Maka balasannya pun juga makar, termakan oleh makarnya sendiri. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Wa makaru makruhu wa indallahi makruhum. Wa in kana makruhum litazula minhu jibal. Makar-makar sebesar apapun kembalinya kepada mereka, pelaku makar itu sendiri. Maka sepantasnya bagi kita untuk merasa takut, khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendapatkan hal tersebut, musibah yang sangat besar. Karena kalau Allah yang membalas makar, maka siapa yang mampu untuk melindunginya, menyelamatkannya? Wa an bisyr, dan dari bisyr. Auhallahu ta'ala ila Dawud, Israiliyat. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Daud. Perkara-perkara Israiliyat boleh untuk diriwayatkan, tetapi tidak boleh dijazm akan kebenarannya. Tetapi juga tidak boleh dijazm akan kedustaannya. Tetapi diambil ibrahnya. Apabila perkaranya dikuatkan oleh syariat kita, maka kita terima atas dasar penguatan dari syariat. Apabila perkaranya didustakan oleh syariat kita, maka kita dustakan. Ini Israiliyat. Tetapi jika tidak disebutkan di dalam syariat kita, maka hadithu an Bani Israel wala haraj. Boleh untuk menceritakan tentang Bani Israel dan tidak dosa. Cuman itu tadi, tawakuf kita. Tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Bisa jadi itu adalah kebenaran. Kalau kita mendustakannya, berarti mendustakan kebenaran pada apa yang ada pada kitab-kitab sebelum kita, padahal kita kaum muslimin beriman kepada jami'ul kutub, ya. Beriman kepada seluruh kitab-kitab. Auhallah ila Daud la taj'al baini wa bainak aliman maftunan fayasudduka bisyakkin an mahabbati. Jangan engkau jadikan antara diriku denganmu seorang alim yang maftun. Seorang alim yang maftun, terfitnah. Orang alim, dia mengetahui tentang dinullah, tetapi dia terfitnah. Na'udzubillah. Sehingga justru menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya sudduka, menghalangi engkau bisyakkin, dengan keraguan-raguan, an mahabbati, dari kecintaanku. Ulama-ulama maftunin seperti ini, ulaika qutta'ut thariq 'ala ibadi. Mereka adalah para penghadang jalan, para penyambung. Atas hamba-hambaku, para begal. Para bandit, gerombolan pengacau yang memutus jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya bukan karena adanya mereka, orang-orang yang ditokohkan, tokoh-tokoh besar dianggap keilmuannya, ya, orang silau dengan gelar-gelarnya, lakop-lakopnya. Akan tetapi mereka ini menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengarahkan kepada penyimpangan, mengajak kepada kebinasaan, mendidik umat perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan, menghidupkan daripada bid'ah-bid'ah, menjauhkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan mereka ditokohkan, musibahnya sangat besar. Innama akhwaf ma'akhofu ala ummati ala'imatul mudillin. Yang paling aku khawatirkan menimpa umatku ini adalah para tokoh-tokoh penyesat umat. Na'imah tetapi mudillin. Para tokoh penyesat umat, tokoh-tokoh yang menjadi otorit, orang-orang yang memutus jalan dari para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengenal para ulama mereka rabbani, ulama-ulama yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan lurus, dengan benar. Ulama-ulama tersebut digambarkan oleh mereka, tokoh-tokoh ini, sebagai sesuatu yang sangat jelek dan menyeramkan. Disebut dengan sebutan-sebutan yang buruk, sehingga orang sudah langsung lari tanpa mengetahui apa ajakannya, apa kandungan daripada dakwahnya. Sudah langsung lari, kenapa? Karena sudah begitu sangat buruk image terhadap mereka, para ulama tersebut. Dikatakan sebagai mutasyaddidun, orang-orang ekstrim, radikal misalnya, atau dicap sebagai Wahabi. Kalimat ini menjadi momok yang sangat menakutkan dan mengerikan bagi Allah, sehingga umat tidak mengenal ulamanya. Ya, kalau umat tidak mengenal ulamanya, lantas mereka harus bagaimana? Sedangkan mereka-mereka ini yang ditokohkan ini tidak pernah ngajari kepada umat. Ya, sekalinya mereka berbicara, ucapannya adalah kesesatan, mengajak kepada kesesatan. Na'udzubillah. Istihza terhadap agama Allah, istihza terhadap sunnah Rasulullah. Na'udzubillah. Tidak pernah mendidik umat, tetapi menghalangi umat dari orang-orang yang akan mendidik mereka. Ula'ika qutta'u thariq 'ala ibad. Bahaya mereka itu sangat besar sekali. Dan mereka-mereka itu digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam du'at ila abwaab jahannam, para penyeru-penyeru kepada pintu jahannam. Penyeru kepada apa? Pintu jahannam. Bentuknya manusia, tapi jiwanya iblis. Syaitan tetapi fi jismanil ins. Na'udzubillah. Dan kalau umat sudah dijauhkan daripada tokoh-tokoh yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, mereka tidak lagi mengenal ulamanya, sedangkan mereka butuh kepada bimbingan, tentu mereka akan bertanya kepada juhala. Ya, mereka akan bertanya kepada juhala, orang-orang jahil, ya, roi butong, tidak paham terhadap agama, berbicara tentang agama. Dallu wa dallu. Fa nasallu salama wal afiyah.